Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih pada penjelasan beberapa faedah dari bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah. Sebutkan di sini 14 faedah. Sudah kita sebutkan 7 faedah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah SWT. Yang kedua, mencocoki Allah SWT dalam bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat, orang yang beriman pun bersalawat. Meskipun antara salawatnya Allah dan hambanya berbeda. Kemudian, dengan seorang bersalawat kepada Nabi, dia juga sudah mencocoki para malaikat Allah dalam bersalawat kepada Nabi. Mencocoki para malaikat. Kemudian yang keempat, orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang kelima, diangkat baginya 10 darajah, 10 tingkatan, ditulis baginya 10 kebaikan, dan dihapus darinya 10 kejelekan. Kemudian yang keenam, orang yang bersalawat sebelum berdoa, ini menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam bila diiringi dengan permohonan wasilah wal fadilah. Wasilah. Ya, seperti yang diucapkan pada doa selesai dari menjawab adzan, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, sampai kepada ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai kepada ati Muhammad danil wasilah wal fadilah. Nah, kemudian yang ke-8, annaha sababun li salatillahi 'alal musalli 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang yang bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi mendoakan rahmat, ampunan, kebaikan untuk Nabi, maka Allah pun akan memuji orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Kemudian ke-9, annaha sababun iradi ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam liyarudda as-salah wassalam ala al-musalli alihi wal-musallim alihi. Bersalawat pada Nabi menjadi sebab dikembalikannya rohnya Nabi di alam kubur. Dikembalikannya rohnya Nabi alaihi wasallam untuk menjawab salawat dan salam orang tersebut. Jika ada orang dia mengucapkan salam kepada Nabi, maka Allah kembalikan rohnya untuk menjawab salam orang tersebut. Menjawab salam orang tersebut. Sehingga tidak perlu ya di sini seperti dilakukan sebagian orang ketika ada orang ingin haji atau umroh nitip salam untuk Nabi nanti ya, tolong sampaikan salam kepada Nabi. Ini enggak benar yang seperti ini. Cukup kamu bersalawat dan salam kepada Nabi di sini. Allah akan kembalikan rohnya Nabi kemudian menjawab salam kamu. Jadi bukan menitipkan salam. Nanti kalau kamu ziarah kubur Nabi nanti sampaikan titipan salam saya. Oh, jangan seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Di sini saja kamu bersalawat dan salam kepada Nabi. Maka nanti Allah kembalikan rohnya untuk menjawab salamnya kamu. min annaha sababun li dhibil majlis fa alla yakuna hasra ala ahli yaum al qiyamah. Berselawat pada Nabi menjadi sebab majelis seorang itu menjadi baik. Seorang kadang bermajelis dengan orang lain, duduk-duduk dengan orang lain. Kalau di sana ada selawat yang diucapkan oleh orang di majelis itu, maka majelis itu menjadi majelis yang baik. Dan tidak menjadi majelis penyesalan nanti di yaumul kiamah. Karena waktu itu akan di umur akan ditanyakan. Umur yang kita lewati akan ditanyakan untuk apa kamu pergunakan. Ternyata tidak ya, tidak dimanfaat untuk kebaikan, maka dia akan menyesal. Nanti dia yaumul kiamah. Yang ke-11, annaha tanfi 'anil 'abdi ismal bakhil idza shalla 'alaihi 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat pada Nabi, nama al-bakhil, nama pelit akan hilang dari seorang hamba. Jika seorang hamba berselawat pada Nabi, maka dia bukan lagi dikatakan orang yang pelit. Nah, seperti yang sudah disebutkan, bahwa termasuk orang yang pelit adalah ketika nama Nabi disebut, kemudian tidak berselawat kepada Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika nama saya disebut, kemudian dia tidak berselawat pada saya. Ke-12, najatul musalli minad du'a 'alaihi birahmil anfi idza tarakaha 'inda dzikrihi. Orang yang berselawat pada Nabi, dia terselamat dari didoakan kejelekan oleh Nabi. Nabi mendoakan rahmil anfi, mendoakan kehinaan bagi orang yang ketika nama Nabi disebut, kemudian dia tidak berselawat. Dengan kita berselawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut, kita terlepas dari ya doa kejelekan tadi. Rasul menyebutkan, rahima anfu umri'in, dukirtu indahu falam yusalli alaiya, au kama qala alaihi salatu wassalam. Hina seorang yang ketika nama saya disebut, kemudian dia tidak berselawat kepada saya. Yang ke-13, annaha sababun ibqa'illahi subhanahu athanal hasan lil musalli ala nabi alaihi salatu wassalam baina al-sama wal ardi. Bi anna al-musalli talib min Allah an yusniya ala rasulihi yukrimahu wa yusharifahu wal jaza min jins al-amal. Seorang yang bersolat pada Nabi atau bersolat pada Nabi menjadi sebab Allah melanggengkan pujian yang baik untuk orang tersebut. Allah akan melanggengkan pujian yang baik kepada orang yang bersolat pada Nabi. Pujian tadi akan langgeng di antara penduduk langit dan bumi. Karena orang yang bersolawat kepada Nabi artinya memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulnya dan memuliakan Rasulnya dan ya memuliakannya. Bal jaza min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan amalan. Seorang yang memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulnya, agar Allah memuliakan Rasulnya, maka orang tadi pun mendapatkan yang sama. Disebut dalam hadis ya, mendoakan kebaikan untuk orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, termasuk doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala amin walaka bi mislin. Doa seorang mukmin, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, termasuk doa yang mustajab. Di sisi orang berdoa tadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Setiap kali orang tadi mendoakan saudaranya yang dengan kebaikan, yang tidak ada di hadapannya. Saudara yang tidak ada di hadapannya, dia doakan kebaikan, maka malaikat yang di sisinya mengatakan amin. Ya Allah kabulkan doa orang ini. Walaka bimisin, semoga kamu wahai orang berdoa juga mendapatkan yang serupa. Ini faedah ya dari seorang ketika ya bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dilanggengkan sebutannya baina ahli sama wa al-ard, di antara penduduk langit dan penduduk bumi. Coba lihat ahlul hadis ya, mereka orang yang banyak bersolawat pada Nabi. Sejarah mereka dibaca oleh generasi umat ini dari waktu ke waktu. Sebutan mereka harum. Lebih ketika seorang membaca hadis dengan bersanad, disebutkan para perawi yang mereka meriwayatkan hadis tersebut. Ribuan tahun mereka meninggal, namun namanya senantiasa terkenang, disebut dengan kebaikan oleh manusia. Yang ke-14, yang terakhir di sini, annaha sababun lil barakah fi dzatil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masalihihi. Karena al-musalli da'in rabbahu ayubarika 'alaihi wa 'ala alihi, wa hadha du'a mustajabun wal jazaa min jinsihi. Bersolawat kepada Nabi menjadi sebab orang yang bersolawat diberkahi. Diberkahi pula perbuatannya. Diberkahi pula umurnya dan sebab-sebab kemaslahatannya. Karena orang yang berselawat kepada Nabi artinya dia memohon kepada Allah agar Allah memberi barokah kepada Nabi, agar Allah memberi barokah kepada keluarga Nabi. Dan doa ini mustajab, dan doa seperti ini doa yang dikabulkan. Wal jaza min jinsi al amal, wal jaza min jinsi, dan balasan setimpal dengan perbuatan. Di orang yang berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberkahi. Diberkahi dirinya, diberkahi amalannya, diberkahi umurnya. Sesuatu yang diberkahi, meskipun sedikit akan banyak. Jadi seorang, ya, dia punya harta sedikit namun diberkahi, sehingga mencukupi. Jadi ada orang diberi oleh Allah harta yang melimpah dari berbagai arah, namun selalu kurang dan kurang karena tidak diberkahi. Rasul mengatakan, atau disebut dalam hadis, dalam riwayat, ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik ya daripada yang banyak namun ya melalaikan. Ini beberapa faedah ya dari salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.